السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Kembali kita mengkaji tentang perjalanan hidup Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana pengorbanan yang telah beliau lakukan. Bagaimana perjuangan yang menemani perjalanan hidup Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam hingga ajal menjemput beliau. Maka mengkaji perjalanan hidup beliau alaihi salatu wassalam menumbuhkan cinta, membakar semangat untuk senantiasa bersolawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mencintai beliau. Hari ini kita sampai ke pembahasan tentang hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bertahun-tahun beliau berdakwah di kota Mekah. Beliau lahir di sana. Dibesarkan di sana. Orang-orang sekota Mekah kenal sama beliau alaihi salatu wasallam, bukan hanya sekampung. Kota Mekah tidak terlalu besar. Tapi Mekah menjadi Ummul Qura. Menjadi pusatnya kota-kota yang ada. Namun, karena penduduk Mekah menolak dakwah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hanya sebagian kecil yang mau menerima. Gangguan dan perbuatan-perbuatan penindasan, persekusi dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Maka pilihannya adalah bertahan di tempat itu. Namun resikonya mereka bisa keluar dari agama Allah ini. Mereka tidak dapat melaksanakan agama dengan nyaman. Tidak mampu beribadah sesuai dengan yang Allah telah tetapkan. Semua penuh dengan keterbatasan. Maka pilihannya adalah hijrah. Meninggalkan kota Mekah. Sebelumnya mereka sudah hijrah sebagian ke negeri Habasyah. Namun sekarang mereka hijrah menuju ke kota Madinah. Nah, silakan dibaca. Hijrah Nabi. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai membaiat pada Aqabah yang kedua, ia mengizinkan sahabat-sahabatnya hijrah ke Madinah. Mereka pun keluar berhijrah secara berkelompok. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap tinggal di Mekah menunggu izin hijrah dari Allah. Barakallahu fikum. Orang yang pertama hijrah. Naam jamaah. Kita melihat perjalanan dakwah Nabi alaihi salatu wassalam itu diatur sama Allah Jalla Jalaluh. Ada tahapan-tahapan yang harus dilewati. Ketika orang-orang Madinah yang mereka membaiat Nabi alaihi salatu wassalam, baiat yang kedua. Di malam hari itu, mereka meminta izin kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memerangi orang-orang Mekah. Tapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lam nu'mar bihadza. Kita belum disuruh untuk ini, belum. Ketika para sahabat diizinkan untuk hijrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap tinggal di Mekah. Kenapa? Beliau menanti izin dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ada kejadian seorang nabi yang meninggalkan negerinya sebelum dikasih izin oleh Allah Jalla Jalaluh. Akhirnya Allah memberikan hukuman kepada nabi tersebut. Nabi siapa? Nabi Yunus alaihi salam. ketika beliau meninggalkan kaumnya. Akhirnya beliau naik perahu bersama orang-orang yang pergi. Dan ternyata akhir dari cerita di atas kapal itu, beliau berada di dalam perut ikan paus. Akhirnya Allah Azza wa Jalla mendengarkan doanya, mendengarkan permohonan Nabi tersebut. Beliau mengatakan, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menanti izin. Sebagian sahabat telah pergi. Beliau tetap berada di kota yang penuh dengan horor dan teror. Menakutkan. Bisa jadi beliau dibunuh ketika beliau berjalan alaihi salatu wassalam. Bisa jadi beliau dibunuh tatkala beliau tidur dalam rumahnya. Dan usaha-usaha konspirasi yang dilakukan orang musyrikin itu sudah banyak dan dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun beliau tetap menanti izin. Dari siapa? Dari Sang Pencipta. Ini juga menunjukkan bahwa beliau adalah utusan Allah yang ucapannya bukanlah dari nafsu beliau. Yang perbuatannya bukan bersumber dari keinginan beliau belaka. Tapi ada arahan wahyu ilahi yang memerintahkan kepada beliau. Barakallahu fikum. Nah, silahkan dilanjutkan. Orang yang pertama hijrah dari Mekah ke Madinah adalah Abu Salamah bin Abdul Asad. Kemudian Amir bin Rabi'ah bersama istrinya Laila. Kemudian Abdullah bin Jahsy. Kemudian sahabat-sahabat lain radhiyallahu anhu secara berkelompok. Selanjutnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bersama saudaranya Zaid dan Iyasi bin Abi Rabi'ah. Barakallahu fikum. Tidak ada yang tinggal di Mekah. Ini bicara orang yang pertama hijrah. Ada beberapa pendapat tatkala menyebutkan siapa sih orang yang pertama hijrah ke kota Madinah. Ada yang berpendapat Mus'ab bin Umair. Yang sejatinya Mus'ab bin Umair, setahun sebelum berangkatnya para sahabat hijrah, dia setelah baiat Aqabah pertama, dia sudah berangkat ke kota Madinah. Hanya saja keberangkatan Mus'ab bin Umair ke kota Madinah adalah untuk mengajar. Bukan untuk hijrah. Adapun yang berangkat untuk menetap hijrah, maka orang yang pertama adalah Abu Salamah bin Abdul Asad. Ana akan cerita tentang Abu Salamah bin Abdul Asad. Karena sejatinya dia itu rencana hijrah bersama istrinya dan bersama anaknya, Salamah. Tapi rencana hijrah mereka buyar. Abu Salamah dan Ummu Salamah ini sebetulnya sudah hijrah. Sama juga dengan ceritanya, siapa yang disebutkan di sini? Amir bin Rabi'ah bersama istrinya Laila. Mereka juga dari Habasyah. Mereka udah hijrah ke Habasyah. Namun mereka mendengar bahwasanya ya kondisi di kota Mekah semakin indah ya, semakin bagus, tapi ternyata kenyataannya berbeda. Sesampainya Abu Salamah dan Ummu Salamah di kota Mekah pulang dari Habasyah, ternyata gangguan dari orang-orang musyrikin, persekusi yang dilakukan oleh orang-orang kafir semakin brutal. Sebelumnya Abu Salamah ini masih ada yang menjagai beliau. Masih ada yang memberikan suaka keamanan, jaminan keselamatan buat Abu Salamah. Siapa? Pamannya dari pihak ibunya. Siapa? Pamannya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Abu Talib. Namun kita tahu Abu Thalib wafat pada tahun ke-10 kenabian. Sehingga Abu Salamah akhirnya berpikir untuk meninggalkan Mekah. Apalagi dia mendengar ada orang-orang yang sudah masuk Islam di kota Madinah. Ibn Ishaq rahimahullahu ta'ala yang menulis kitab sirah, beliau mengatakan, awalu man hajar ilal Madinah, awal yang hijrah ke kota Madinah dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari kalangan muhajirin, dari kalangan Quraisy dan dari Bani Makhzum, adalah Abu Salamah bin Abdul Asad bin Hilal bin Abdullah bin Umar bin Makhzum. Namanya Abu Salamah ini Abdullah. Abu Salamah hijrah setahun sebelum kejadian Baiatul Aqabah kedua. Kita pada pertemuan sebelumnya membahas tentang Baiatul Aqabah yang kedua. Abu Salamah itu hijrah sebelum itu. Disebutkan bahwasanya ketika dia pulang dari Habasyah menuju ke kota Mekah Mukarramah, sampai di Mekah, beliau disakitin oleh orang-orang Quraisy. Karena beliau mendengar Mus'ab ada di kota Madinah, orang-orang sudah pada masuk Islam di kota Madinah, maka beliau pergi ke kota Madinah untuk berhijrah. Kenapa kok memilih kota Madinah? Ya karena pada waktu itu pilihannya Habasyah atau Madinah. Nabi sudah membolehkan. Kenapa Abu Salamah gak sabar untuk tinggal di kota Mekah? Seperti sahabat yang lainnya. Ini kejadian setahun sebelum hijrahnya para sahabat. Kita akan menyimak ceritanya Ummu Salamah, istrinya. Ini cerita orang dalam. Kadangkala kan ada orang yang menceritakan peristiwa yang dia tidak mengalaminya. Mungkin dia mendengar ceritanya. Tapi ini cerita orang dalam. Cerita istrinya Ummu Salamah. Kita akan membacakan cerita cinta kasih seorang suami kepada istrinya. Seorang istri kepada suaminya. Seorang ayah bunda kepada anak. Apa kata Ummu Salamah? Ketika lama ajma'a Abu Salamah al-khuruj ilal Madinah. Ketika Abu Salamah sudah niat, sudah bertekad untuk pergi ke kota Madinah. Maka Abu Salamah mempersiapkan ontanya untuk dikendarain. Onta itu kalau gak dikendarain dilepas pelananya. Maka disiapin, bekal-bekalnya disiapin. Lalu istrinya disuruh naik. Putranya Salamah digendong, ditaruh di pangkuan. Ummu Salamah. Thumma kharaja bi yaqudu bi ba'irahu. Lalu jalan kaki nih Abu Salamah. Antum kadang-kadang ngeliat bagaimana kafilah ya, ketika berangkat di padang pasir ya, ada satu orang yang memegangin ontanya. Ini yang menaikin seorang perempuan bersama putrinya. Maka dibawa nih oleh Abu Salamah. Lalu, falamma ra'athu rijalu bani al-Mughirah bin Abdullah. Ketika keluarganya Ummu Salamah. Ummu Salamah ini menikah sama Abu Salamah ini, ya sepupuan lah mereka kira-kira. Mereka ini dari kabilah Bani Makhzum. Pemimpin kabilah Bani Makhzum itu namanya Abu Jahal. Makanya Abu Jahal gak terima ada anggota kabilah yang masuk Islam. Antum fahami nih, kondisi Abu Salamah berbeda dengan kondisi yang lainnya. Maka Abu Salamah harus berangkat dia. Karena Abu Jahal ini gak karuan perbuatannya. Ketika keluarganya Ummu Salamah, yang notabene-nya paman-pamannya Abu Salamah, melihat Abu Salamah membawa putri mereka, maka mereka mencegat Abu Salamah. Dan pemukiman dulu itu, ya perkabilah punya pemukiman dulu jemaah. Jadi kabilah Bani Makhzum ya udah rumahnya di sana ya, pinggirannya, kanan kirinya, punya anak dibangunin rumah di sebelahnya. Seperti itu kira-kira pemandangan kota Mekah. Kabilah-kabilah memiliki pemukiman sendiri-sendiri. Dicegatnya Abu Salamah oleh keluarganya Ummu Salamah, keluarganya Mughirah ibn Abdullah. Apa kata mereka? Hadihi nafsuka ghalabtana 'alaiha. Ya. Kita tahu engkau punya hak. Engkau punya hak. Engkau mau pergi dengan dirimu silahkan. Ara'aita sahibataka hadi. Tapi ini istrimu, gimana kita memberikan izin kepadamu membawa putri kami? Engkau bawa. Padahal udah suami istri. Tapi keluarganya Ummu Salamah tidak memberikan izin. Kenapa engkau bawa itu perempuan? Engkau mau berangkat, berangkat sendiri. Tapi jangan bawa putri kami. Akhirnya, fanaza'u khitamal ba'ir min yadihi. Itu tali kendali ontanya dirampas dari tangannya Abu Salamah. Lalu didudukkan ontanya, diturunkan Ummu Salamah. Subhanallah. Fa'akhadhuni minhum. Yaudah, dibawa nih. Keluarganya Abu Salamah gak terima dengan perbuatan Bani Mughirah. Bani Asad ini gak terima. Maka mereka datang kepada keluarganya Ummu Salam. Apa kata mereka? Wallahi la natruku ibnana indaha. Oke, kalian ambil anak kalian yang namanya Ummu Salamah, gak apa-apa. Tapi konsekuensinya itu anaknya Abu Salamah, nasabnya kepada kita. Bawa. Rebutan anak. Jadi akhirnya Salamah ini diperebutkan antara Bani Mughirah dan Bani Asad. Bani Mughirah kabilahnya, keluarganya Ummu Salamah, Bani Asad keluarganya Abu Salamah. Ingat mereka ini sepupuan jemaah. Bukan kabilah lain, enggak. Sama-sama Bani Makhzum. Rebutan tarik-tarikan anak yang masih dalam pangkuan itu sampai terlepas tangannya ya. Artinya sakit akhirnya anak ini. Dan berhasil. Bani Abdul Asad merampas anaknya Abu Salamah. Disebutkan wa antalaqa bihi banu Abdul Asad wa habasani banu Al-Mughirah indahum. Akhirnya anaknya dibawa oleh Bani Asad dan aku ditahan oleh keluargaku. Bagaimana suamiku Abu Salamah pergi meninggalkan kota Mekah, berangkat ke Madinah. Mungkin ada yang berpikiran negatif dengan Abu Salamah. Gimana nih? Gak tanggung jawab suami. Kok anaknya ditinggal, istrinya ditinggal? Ya jemaah. Ketika kita membaca sejarah, bacalah secara lengkap dari segala sudutnya. Abu Salamah udah gak bisa berbuat apa-apa di sana. Yang ada nyawa dia yang akan melayang nantinya. Dakwah di keluarganya udah mandek. Udah berhenti. Jadi roda dakwah di Mekah itu udah berhenti. Ada dua pilihan beliau. Tetap di Mekah, nyawanya terancam. dan mungkin keimanannya pun dapat dikorbankan. Atau beliau berangkat ke kota Madinah membantu Mus'ab bin Umair untuk berdakwah, untuk menyebarkan agama Allah ini, untuk mengajar di sana, karena Abu Salamah termasuk orang-orang yang awal masuk Islam. Itu pilihannya. Dan Abu Salamah memilih untuk melanjutkan perjalanan ke kota Madinah. Berangkatnya Abu Salamah. Kembali ke cerita istri Ummu Salamah. Dia mengatakan, "Fafurriqa baini wa baina zauji wa baina ibni." Akhirnya aku itu dipisahkan dari suamiku, dipisahkan dari anakku. Enggak mudah jamaah menjalankan Islam ini. Di awal-awal agama ini turun. Kita nih sekarang kalau bicara hijrah, hijrah apa sih? Hijrah dari meninggalkan yang haram kepada yang halal. Hijrah dari meninggalkan yang dilarang kepada yang diperintahkan. Mungkin kesulitan yang kau hadapi ekonomi. Ya mungkin dicaci sama orang ya. Digoblok-goblokin, dibully. Sedangkan dulu nyawa mereka itu dikorbankan ketika mereka hijrah. Bagaimana Ummu Salamah ini cinta sekali sama suami. Hijrah bareng ya ke Habasyah, kemudian mau hijrah bareng ke kota Madinah, tapi angan-angan itu pudar. Antum ketika niat hijrah, ketahuilah ada banyak onak dan duri yang akan menghadang di depan sana. Antum harus siap. Dan Ummu Salamah siap. Dia tetap mempertahankan keimanan dalam kondisi dia sendirian. Anaknya dibawa sama keluarga suami, suaminya berada di kota Madinah. Qalat fa kuntu akhruju kulla ghadatin fa ajlisu bil abtu. Fama azalu abki. Jadi tiap hari, tiap pagi aku itu keluar. Ada daerah namanya Abtu di kota Mekah itu. Ya di padang yang luas ya. Aku duduk di sana pagi hari itu. Nangis. Nggak ada yang bisa diperbuat. Antum bisa bayangin ya. Bagaimana kondisi umat Islam pada waktu itu. Benar-benar tertindas. Nabi pun alaihi salatu wassalam nggak bisa bantuin. Kabilahnya Bani Makhzum Abu Jahal. Nabi pun disakiti oleh Abu Jahal. Sallallahu ala nabiyina wasallam. Akhirnya, hatta amsa sana au qariban minha. Jadi kejadian itu hampir setahun jemaah. Hampir setahun. Ingat hijrahnya Abu Salamah ini sebelum kejadian Bai'ah Aqabah kedua. Bai'ah Aqabah kedua itu terjadi di bulan Dzulhijjah tahun 13 kenabian. Ini kejadian Abu Salamah ini hijrah di awal tahun ke-13 kenabian. Hampir setahun. Hatta marra bi rajulun min bani ammi. Suatu hari aku lagi duduk itu ada sepupuku. Ada misananku dari Ahad bani Mughirah. Salah satu dari kabilah bani Mughirah, kabilahnya Ummu Salamah. Farawa ma bi farahimani. Dia ngelihat ya. Kesian nih Ummu Salamah. Udah hampir setahun kayak gini kerjanya tiap pagi keluar. Hanya menangis. Dia di rumahnya suntuk. Dia ingin berjumpa sama anaknya enggak ketemu. Sama suaminya enggak jumpa demi mempertahankan keimanannya. Faqala li bani al-Mughirah. Lalu ini orang sepupunya Ummu Salamah datang jumpain keluarga Mughirah. Apa kata dia? Ala tukhrijuna hadhil miskina? Apakah kalian enggak mikir? Kenapa kalian enggak keluarkan ini perempuan yang kesian nih. Farraqtum bainaha wa baina zawjiha wa baina waladiha. Kalian yang memisahkan dia, kalian. Karena yang salah itu Bani Mughirah memang. Ketika nih tiga orang ini mau berangkat ke Madinah, keluarganya Ummu Salamah yang mengambil Ummu Salamah. Akhirnya anaknya diambil sama Bani Al-Asad. Kalian memisahkan dia dari suaminya, dari anaknya. Jamaah, Ummu Salamah ini binti Umayyah atau binti Abi Umayyah. Bapaknya Ummu Salamah ini dikenal di kota Mekah itu Zadur Raqib. Orang yang dermawan. Jadi kalau ada kafilah-kafilah yang datang ya, itu dikasih perbekalan sama bapaknya Ummu Salamah yang cukup untuk mereka pergi. Dari baik hatinya bapaknya Ummu Salamah. Tapi ternyata kebaikan bapaknya pun tidak diingat oleh orang-orang musyrikin. Akhirnya karena mendengarkan ucapan itu ditegur, ada yang negur ya. Kadang-kadang memang orang itu harus ada yang negur, ada yang ngasih tahu. Mereka akhirnya malu. Mereka mengatakan kepada Ummu Salamah, ilhaqi bi zaujiki in syi'ti. Kalau engkau mau berangkat menuju ke suamimu, ya udahlah, monggo berangkatlah engkau. Silahkan, kata dia, kalau engkau mau. Ketika kaumnya mengatakan itu, maka Banu Abdul Asad, keluarganya Abu Salamah, mengembalikan anaknya Salamah. Ya udah, kalau memang kau mau berangkat ke Madinah, ini anaknya, ini anakmu, silahkan kau bawa ke suamimu. Lihat ya, mah. Apa yang dilakukan Ummu Salamah? Ummu Salamah itu mempersiapkan ontanya sendiri. Ingat, para wanita, jangan jadi muslimah-muslimah yang cengeng. Yang merasa gak mampu berbuat apa-apa. Ummu Salamah ketika mendapatkan izin, anaknya sudah dia terima, maka dia persiapkan ontanya. Dipasangin pelana sama dia, bekalnya ditaruh di sana. Thumma akhadtu ibni fawadtu fi hijri. Lalu naik ke ontanya, digendong nih Salamah. Berangkat Ummu Salamah. Sendirian, iya. Kaumnya gak ada yang kesian. Dia kesian cuma menyerahkan anaknya aja. Mau berangkat-berangkat sendiri. Gak ada di kaumnya yang mengatakan, yuk kita antar ke kota Madinah, kesian. Enggak. Mereka punya kebencian sebenarnya kepada Ummu Salamah. Karena dia muslimah. Kepada suaminya karena muslim. Gak ada masalah buat Ummu Salamah. Apa kata Ummu Salamah? Fakultu. Aku berkata pada diriku sendiri, ataballagu biman laqitu hatta aqdama ala zawji. Yaudahlah. Aku mungkin ketemu sama orang nanti bisa berangkat bareng sama dia ke kota Madinah. Keluarganya gak ada yang nganterin. Sendirian jamaah. Perjalanan ini dari kota Mekah ke kota Madinah 435 km. Melewati padang pasir yang gersang. Bukan melewati tol yang banyak. Rest area yang ramai orang berjalan gak ada. Sampai akhirnya kata Ummu Salamah, hatta idza kuntu bitan'im. Ketika aku sampai ke Tan'im. Tan'im itu tanah halal sudah. Kira-kira 7 km dari Ka'bah, dari Masjidil Haram. Ketika aku tuh sampai di sana, laqitu Utsman bin Talha bin Abi Talha akha Bani Abdiddar. Aku berjumpa dengan seorang yang bernama Utsman bin Talha bin Abi Talha. Dari kabilah Bani Abdiddar, bukan dari kabilah Bani Makhzum, bukan, dari kabilah lain. Ketika dia melihatku sendirian, dia bertanya, Ummu Salamah ini terkenal, Ummu Salamah ini cantik sekali. Bapaknya orang terkenal di kota Mekah. Siapa yang gak kenal sama putrinya? Ketika melihat Ummu Salamah, maka bertanya Talha bin Abi Talha. Utsman bin Talha bin Abi Talha. Utsman ini bertanya, Ila aina ya binta Abi Umayyah? Gak dipanggil namanya. Dipanggil dengan nama bapaknya. Ini nama penghormatan juga jamaah. Ditanya, mau kemana wahai putrinya Abu Umayyah? Jadi namanya bapaknya itu Abu Umayyah. Qalat, maka kata Ummu Salamah, uridu zauji bil Madinah. Aku mau ke tempat suamiku di kota Madinah. Ini cintanya istri sama suaminya jemaah. Cinta yang didasari oleh keimanan, oleh ketakwaan. Yang jauh dengan cinta jadi dekat. Yang sulit dengan cinta jadi mudah. Yang berat dengan cinta menjadi ringan. Ummu Salamah mengatakan, uridu zauji bil Madinah. Aku mau ke tempat suamiku di Madinah. Apa kata Utsman? Awa ma'aki ahad? Apakah ada orang yang menemanimu? Apa kata Ummu Salamah? La. Wallahi. Illallah wa bunayya hadha. Nggak ada. Kecuali Allah dan putraku ini. Gak ada siapa-siapa jemaah. Tapi bagaimana keyakinan dia bahwa tatkala seorang melangkahkan kakinya hijrah menuju Allah Subhanahu wa taala, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan kepada Allah lah kalian bertawakal kalau kalian orang-orang beriman. Apa kata Utsman bin Talha bin Abi Talha ketika mendengarkan dia mau berangkat sendirian ke kota Madinah? Ingat, Utsman ini masih kafir, musyrik dia. Secara agama berbeda, bahkan ada permusuhan secara akidah antara Utsman dengan Ummu Salamah. Tapi yang namanya akhlak karimah masih ada di tengah orang-orang musyrikin. Masih ada. Dan antum bisa bandingkan antara akhlaknya Utsman bin Abi Talha bin Talha bin Abi Talha dengan akhlaknya sebagian umat Islam di masa sekarang ini. Yang tidak peduli sama saudaranya. Maka Utsman mengatakan kepada Ummu Salamah, malaki min matrak. Wallahi malaki min matrak. Engkau enggak mungkin dibiarkan. Enggak. Engkau enggak mungkin dibiarkan. Sendirian berangkat ke Madinah. Enggak. فَأَخَذَ بِخِطَامِ الْبَعِيرِ فَانْطَلَقَ مَعِي يَهْوِي بِي. Lalu dipegang nih tali kendali ontanya jamaah. Siapa sih Ummu Salamah ini? Gak ada hubungan kerabat sama Utsman. Hubungan kerabat gak ada. Secara agama berbeda. Tapi karena ada akhlak yang mulia di diri dia. Dan yang nantinya dia masuk Islam. Jemaah. Allah muliakan dia dengan Islam. Diambil nih jalan jamaah. Dari mana? Dari Mekah ke Madinah. Apa cerita Ummu Salamah tentang orang ini? Orang kafir ini. Ummu Salamah mengatakan, fawallahi ma sahibtu rajulan minal Arab qat. Aku enggak pernah ditemani atau menemani satu orang dari bangsa Arab, ara annahu kana akram minhu, yang lebih mulia dari Utsman bin Abi Talha. Dalam kondisi dia musyrik. Kok bisa? Gimana perjalanan nih? Seorang perempuan melakukan perjalanan sendirian didampingi oleh seorang laki-laki yang bukan mahramnya, yang bukan kerabatnya. Kana idza balagha al-manzil ana khabi thumma sta'khara anni. Kalau sampai ke tempat singgah, perjalanan itu butuh waktu 7 hari, 8 hari jemaah. Naik unta. Ketika waktunya singgah, Utsman itu mendudukkan unta ini. Unta itu didudukkan ya kadang kala. Setelah duduk, Utsman itu pergi, jemaah. Karena kadangkala naik turunnya seorang wanita, ada yang tersingkap auratnya. Seperti seorang wanita kalau naik umpamanya motor laki, beda sama naik motor bebek tuh. Ini naik onta. Maka Utsman demi menghormatin perempuan ini, kalau waktunya singgah, ontanya didudukkan, kemudian Utsman pergi. Hatta idza nazaltu, sampai ketika aku sudah turun, Utsman itu ngambil ontanya. Diikat di pohon, dikasih makan sama Utsman. Sudah, Utsman pergi. Menanti waktu melanjutkan perjalanan. Kata dia, ketika sudah waktunya pergi, ontanya dibawa lagi sama Utsman. Didudukkan ontanya. Kemudian Utsman mengatakan, irkabi, silakan kau naik. Ketika sudah naik Ummu Salamah, dia pergi nih. Ketika sudah naik Ummu Salamah, baru dia pegang lagi tali kendalinya. Faqadahu hatta yanzilabi. Terus dia lakukan itu. Nggak ngobrol, nggak apa jamaah. Dia berangkat. Dia bawa tuh tali onta. Waktunya singgah kembali dia lakukan itu. Waktunya berangkat lagi dia lakukan itu. Perjalanan kira-kira satu pekan jamaah. Apa yang menyebabkan Utsman ini mau melakukan itu? Dapat gaji? Lah. Nih kalau bicara gaji, sebagian kita itu bekerja hanya untuk mendapatkan upah. Mana karakteristik seorang muslim yang punya jiwa membantu? Ini orang kafir. Dia tinggalkan keluarganya. Kira-kira dia menghilang dari kota Mekah itu bukan sepekan. Karena pulang pergi bisa jadi 2 pekan. Atau 3 pekan. Jarak 435 kilometer. Sampai akhirnya setelah 7 hari atau 8 hari. Terlihatlah kampungnya Bani Amr bin Auf di Quba. Awal masuk ke kota Madinah dari Mekah itu ketemu Quba tuh. Maka kata Utsman bin Talha bin Abi Talha, zaujuki fi hadhil qaryah. Suamimu tinggal di kampung ini. Fadkhuliha ala barakatillah. Silakan kau masuk ke sana. Masuk di atas berkah Allah subhanahu wa ta'ala. Terus Utsman kemana? Thumman sarafa rajian ila Makkah. Utsman pulang ke Makkah. Tidak menanti ucapan terima kasih dari suaminya. Beliau juga tidak menjumpai Abu Salamah. Tidak hendak menunjukkan budi baik yang telah dia lakukan mengantarkan istrinya sama sekali. Ummu Salamah mengatakan, "Thumman sarafa raji'an ila Makkah." Dia pulang ke Makkah. Kebanyakan kita tatkala berbuat baik, kita tuh menanti ucapan terima kasih. Bahkan kita menanti balasan. Sedangkan Utsman yang pada waktu itu kafir, ingat jamaah. Makanya Nabi SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Masih ada, ingat, masih ada di tengah-tengah kaum jahiliyah orang-orang yang berakhlak mulia. Fakanat taqul, Ummu Salamah ini kalau cerita, dia kembali menegaskan, wallahi ma a'lamu ahla baitin fil Islam asabahum ma asaba al Abi Salamah. Demi Allah, aku enggak tahu sebuah keluarga yang ditimpa musibah seperti musibah yang menimpa keluarganya Abu Salamah. Dipisahkan tuh bapak, anak, mama, ibunya. Wa ma ra'aitu sahiban qab kana akram min Utsman bin Talha. Dan aku tidak melihat seorang pun, seorang kawan, seorang sahabat yang lebih mulia daripada Utsman bin Talha. Ini kejadian. Hijrahnya Ummu Salamah ke kota Madinah itu sebelum Bai'ah Aqabah kedua. Jadi di tahun, ya sebelum bulan Dzulhijjah ya. Karena Ummu Salamah menceritakan hampir setahun dia itu dipisahkan dari suaminya dan dari anak. Ini cerita hijrah jemaah Abu Salamah. Jadi kalau dikatakan di sini awal yang hijrah ke kota Madinah adalah Abu Salamah bin Abdul Asad. Naam, sahih. Seharusnya dia hijrah bersama istri dan anak. Tapi takdir mengatakan lain. Adapun Amir bin Rabi'ah berhasil dia hijrah bersama istrinya. Amir bin Rabi'ah ini yang ketika hijrah ke Habasyah berjumpa dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa subhanallah, akhirnya dia hijrah ke kota Madinah. Kemudian disebutkan di sini yang hijrah lainnya ya. Abdullah bin Jahsy. Kemudian setelah itu mereka berhijrah secara kelompok. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bersama saudara Zaid bin Iyash bin Abi Rabi'ah. Barakallahu fikum. Nah, silakan dilanjutkan. Tidak ada yang tinggal di Mekah melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib dan beberapa orang sahabat karena ditawan dan faktor lainnya. Barakallahu fikum. Jadi kejadian hijrah yang para sahabat disebutkan nama-nama yang hijrah oleh Ibn Ishaq. Yang hijrah ke kota Madinah. Puluhan orang, 80-an orang mungkin yang hijrah sudah meninggalkan kota Mekah menuju ke Madinah. Disebutkan di antara mereka ada Manfat bin Nabata, Sa'id bin Ruqaish, Mahriz bin Nadla, Yazid bin Ruqaish, Qais bin Jabir, Amr bin Muhsan. Kemudian kalau dari wanita-wanitanya, kalau tadi ada Abdullah bin Jahsy, ada saudaranya Abdullah bin Jahsy, Zainab bintu Jahsy yang nanti dinikahi oleh Nabi alaihi salatu wasalam, ada Ummu Habibah bintu Jahsy, ada Judzama bin Jandal, ada Ummu Qais, ada Ummu Habib binti Thumamah, ada Aminah binti Ruqaish. Banyak keluarga-keluarga yang masuk Islam itu akhirnya mereka hijrah. Yang tersisa di kota Madinah siapa? Ingat, ini hijrah setelah Bai'ah Aqabah kedua. Kalau Abu Salamah itu sebelum Bai'ah Aqabah kedua. Yang tersisa siapa? Yang jelas Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar udah minta izin sama Nabi SAW. Tapi sama Nabi gak diizinkan. Janganlah Abu Bakar. Mungkin kau akan jadi kawan nanti dalam perjalanan hijrahku. Abu Bakar juga disiksa dan ditindas ya mah. Padahal dia orang berada. Kemudian Ali bin Abi Thalib memang juga gak boleh hijrah sama Nabi SAW. Dan ada beberapa sahabat yang ditawan. Atau karena faktor lainnya yang belum bisa hijrah. Sekarang kalau bicara hijrah di masa sekarang ya. Hijrah meninggalkan yang haram. Memang ada kawan-kawan yang belum bisa hijrah. Kadangkala dia masih terikat dengan hutang yang dia harus bayar. Memang gak bisa keluar dari tempat dosa yang dia bekerja di dalamnya. Tapi niat untuk hijrah tetap harus membara dalam hati. Barakallahu fikum. Silahkan dilanjutkan. Abu Bakar termasuk sahabat yang paling sering meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya diizinkan hijrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Bakar, "Janganlah engkau terburu-buru wahai Abu Bakar. Semoga Allah memberikan kawan yang baik sewaktu kamu hijrah." Lalu Abu Bakar pun merasa tenang dan berharap kawannya itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Ya. Di sinilah bagaimana kedudukan Abu Bakar dalam pandangan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Yang sampai hari ini masih ada sekelompok manusia yang mengaku mencintai keluarga Nabi alaihi salatu wassalam, lalu dia mengkafirkan Abu Bakar. Masalahnya apa? Karena yang jadi khalifah setelah Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam Abu Bakar. Habis Abu Bakar, Umar, Utsman, baru Ali bin Abi Thalib. Jemaah rahimakumullah. Ketahuilah, yang mulia di antara umat manusia ini Kata Allah Jalla Jalaluh, inna akramakum indallah atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Allah tidak menjadikan kemuliaan itu di nasab. Yang enggak mungkin dicari. Kalau bicara nasab, yang lahir orang Jawa enggak mungkin jadi orang Arab. Sampai kapanpun. Yang lahir dari rahim orang Sunda, bapaknya Sunda, ya tetap dia Sunda. Terus enggak bisa jadi orang mulia? Bisa jadi mulia. Karena kehormatan dan kemuliaan itu bukan berdasarkan nasab, tapi berdasarkan amal soleh yang dikerjakan. Ini kita lihat. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika mau hijrah, ditahan-tahan sama Nabi SAW. Ini pertanda Nabi cinta sama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan Abu Bakar cinta kepada Rasulullah SAW. Dan Allah memberikan pujian. Nanti kita akan lihat bagaimana pujian Allah buat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Bagaimana dia menemani Rasulullah SAW. Barakallahu fikum. Nah, silakan lanjutkan. Ketika orang-orang musyrik mengetahui bahwa sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berhijrah, banyak sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berhijrah, mereka berkumpul di Darul Nadwah membicarakan solusi permasalahan ini yang dihadiri juga bersama mereka oleh iblis yang menyamar sebagai seorang Syekh Najd. Sehingga mereka sepakat untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengikut sertakan bersama mereka sejumlah orang dari kabilah Quraisy, sehingga pada saat pertumpahan darahnya tidak mungkin Bani Hasyim membuat perlawanan dan mereka pasti akan menerima diat atau bayaran ganti rugi. Barakallahu fikum. Jamaah rahimakumullah. Kalau kita mentadabburi dan merenungkan peristiwa hijrah ini. Hijrahnya Nabi ke kota Madinah. Juga hijrahnya para sahabat Nabi ke Habasyah. Ini benar-benar membuktikan permusuhan orang-orang musyrikin kepada umat Islam ini permusuhan agama. Karena kalau pribadi gak suka sama orang, biasanya mereka akan gembira kalau tuh orang pindah. Kita gak suka sama fulan. Udahlah pindah. Oh alhamdulillah sana pindah sudah. Ketika para sahabat hijrah ke Habasyah. Orang-orang musyrikin gak terima. Kenapa mereka gak terima? Karena mereka mendapatin umat Islam di Habasyah. Bisa bebas beribadah. Nyaman banget mereka di sana. Sakit hati mereka. Maka mereka mengirim mengirim Amr bin As. Bersama Abdullah bin Abi Rabi'ah untuk mengembalikan para sahabat yang hijrah ke Habasyah ke Makkah untuk disiksa sama mereka. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya yang sudah mulai berangkat ke kota Madinah, seharusnya mereka gembira, alhamdulillah mereka udah pergi sana. Ini enggak. Mereka tidak menginginkan umat Islam itu meninggalkan Mekah. Yang mereka inginkan umat Islam meninggalkan agamanya. Bukan meninggalkan kota Mekah. Tapi meninggalkan agamanya. Akhirnya mereka bermusyawarah. Ketika dengar para sahabat sudah mulai pergi meninggalkan Mekah. Wah, ini gak bisa dibiarkan. Mereka rapat. Mereka bermusyawarah. Ingat di kota Mekah itu gak ada rajanya. Gak ada presidennya. Tapi negeri itu negeri aman jemaah. Tanah itu tanah haram. Yang ada pemimpin tiap kabilah. Gak ada satu orang yang jadi raja gak ada. Mereka bermusyawarah. Ada banyak ide yang dilontarkan di sana. Gimana kalau Nabi Muhammad SAW ditangkap di penjara aja. Di situ hadir iblis. Iblis hadir. Karena permusuhan dia kepada manusia itu bermula permusuhan dia kepada Nabi Adam alaihi salam. Ini Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam adalah makhluk terindah dari keturunan Nabi Adam alaihi salam. Maka iblis gak terima. Dia ikut musyawarah. Dalam wujud orang dari Najd disebutkan di sini. Ketika dia mengatakan penjara, dia mengatakan kita usir ya. Kata iblis, kalau kalian penjara, maka sahabat-sahabatnya akan datang mengeluarkan dia dari penjara. Kalau kalian usir dia, kalian asingkan dia, di mana dia berada, dia akan mempengaruhi orang nantinya. Terus gimana? Ya udah dibunuh. Kalau dibunuh, hancur nanti kota Mekah. Akan ada peperangan di kota Mekah nantinya. Kata iblis, ya, ini pembunuhan berencana nih. Ya dibunuh tapi pakai cara supaya tidak terjadi peperangan. Karena orang-orang musyrikin tetap gak ingin di Mekah itu terjadi peperangan. Mereka udah gak suka terjadinya perpecahan di antara mereka. Dalam pandangan mereka gara-gara dakwah Islam ini. Karena yang membuat mereka sakit hati itu disebutkan ya. Bagaimana yang namanya Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf. Ketika mereka melihat rumah-rumah yang sudah kosong. Tempat tinggal yang sudah dipalang, gak ada orangnya. Abu Sufyan punya anak juga yang masuk Islam. Ummu Habibah. Jadi mereka udah bingung. Akhirnya mereka bermusyawarah. Mereka gak ingin keributan terus terjadi di Mekah. Kalau dibunuh, ribut nanti. Perang di dalam kota Mekah sendiri. Padahal kita tahu, tanah Mekah ini tanah haram. Gak boleh ada yang dibunuh. Iblis, sebagaimana dia menggoda Nabi Adam AS, dan setelah ribuan tahun, dia semakin ahli. Maka dia punya rencana yang matang. Apa kata dia? Gini nih. Dibunuh. Tapi yang membunuh bukan satu orang. Dari setiap kabilah, di Mekah ada banyak kabilah. Dari setiap kabilah itu, bagaimana diutus satu pemuda mewakili Bani Makhzum, satu orang, mewakili Bani Umayyah, satu orang, mewakili Bani Taim, satu orang. Pokoknya setiap kabilah itu satu orang pemuda diambil, sehingga mereka nanti bunuh bareng-bareng. Ketika dibunuh bareng-bareng ini, maka gak mungkin Bani Hashim akan memerangi semua kabilah. Dia sendirian, anggap ada 10 kabilah, gak mungkin dia akan memerangi semua kabilah. Apa yang terjadi? Ya, dia akan menerima ganti rugi. Maka peperangan tidak akan terjadi. Iblis mau, oh ini pendapat yang benar nih. Ya sudah, itu disepakati oleh mereka. Dicari pemuda-pemuda untuk membunuh Nabi Muhammad alaihissalam. Tapi kita tahu, Nabi kita Muhammad alaihissalam dalam penjagaan Allah SWT. Maka Allah yang akan melindunginya. Nah, silakan dilanjut. Jibril mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata kepadanya, malam ini janganlah kamu Muhammad tidur di tempat tidur kamu. Ketika malam datang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Ali bin Abi Thalib tidur di tempat tidurnya dan melaksanakan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Padahal sebelumnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling dipercayai dan bertanggung jawab sehingga mereka pernah menitipkan barang-barangnya bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat mereka pergi. Barakallahu fikum. Lihat Rasulullah. Jamaah. Lihat jamaah. Bagaimana nih dalam kondisi Nabi sudah menyampaikan kepada orang-orang musyrikin bahwa dia adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu masih ada orang-orang musyrik yang titip sama Nabi SAW. Karena amanah Nabi SAW. Barang kalau dititipkan ke Nabi SAW, barangnya terjaga. Ya. Kemudian akan diberikan, dibalikin secara sempurna. Maka Rasulullah SAW dalam kondisi beliau mau dibunuh, beliau tetap memikirkan amanah. Karena ingat, muslim tuh gak berkhianat. Walaupun dia pernah dikhianati. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, la takhun man khanak. Jangan berkhianat kepada orang yang pernah mengkhianatimu. Karena terkadang muncul di diri kita sakit hati, sehingga kita berkhianat kepada orang-orang yang memang dulunya pernah mengkhianati kita. Namun kita lihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi dicaci maki, dibully, ditindas, disakitin oleh orang-orang musyrikin, beliau tetap menjaga tuh amanah, bukan merusak amanah yang dititipkan. Bahkan beliau menyuruh kepada Ali bin Abi Thalib untuk menyelesaikan amanah ini, balikin nanti sudah. Balikin. Dan Jibril alaihissalam sudah menyuruh Nabi alaihissalam untuk tidak tidur di ranjangnya. Karena mereka sudah berkonspirasi untuk membunuh Nabi alaihissalam. Akhirnya siapa yang tidur? Ali bin Abi Thalib. Di mana Ali tidur di atas ranjang Nabi alaihissalam, di atas ranjang Rasul SAW, berselimut dengan selimut Nabi alaihissalam, sedangkan orang-orang musyrikin sedang ingin menghunuskan pedang membantai orang yang di bawah selimut tersebut. Nabi keluar dari rumah. Ali tidur di atas ranjangnya. Nabi keluar malam itu, jemaah. Bayangin, di luar sana itu orang-orang musyrikin jaga-jaga. Kok bisa Nabi keluar? Itulah penjagaan Allah. Kalau kita mikir, kalau kita membuat rencana-rencana, kadangkala antum akan pusing sendiri. Tapi tatkala antum bertawakal kepada Allah, setelah antum memantapkan rencana antum, tekad antum untuk berbuat, serahkan kepada Allah SWT. Dan Nabi keluar rumahnya sambil membaca firman Allah. Nah, silakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dengan membawa firman Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litunziru qawma man unziru aba'um fahum ghafilun. Litundira. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adqani fahum muqmahun. Wa ja'alna min bayni aydihim aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Yasin, demi Al-Qur'an yang penuh hikmah, sesungguhnya kamu salah seorang dari rasul-rasul yang berada di atas jalan yang lurus sebagai wahyu yang diturunkan oleh Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang, agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan. Karena itu mereka lalai. Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan ketentuan Allah terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman. Sesungguhnya kami telah memasang belenggu di leher mereka, lalu tangan mereka diangkat ke dagu. Maka karena itu mereka tertengadah, dan kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding pula, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Quran Surat Yasin ayat 1-9. Lanjut. Nah. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melemparkan debu ke arah orang kafir yang ada di depan pintu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dengan leluasa. Barakallahu fikum. Pada peristiwa enam jemaah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dengan keimanan yang penuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau tidak keluar dari jendela. Beliau keluar dari pintu. yang ada banyak pemuda yang sudah siap untuk membunuh beliau. Beliau sambil membaca awal surat Yasin ini, beliau lemparkan debu di atas mereka. Beliau tinggalkan mereka. Sallallahu alaihi wasallam. Ini sebuah mukjizat yang Allah berikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam peristiwa ini Allah menceritakan peristiwa tentang konspirasi orang-orang musyrikin. Ketika mereka duduk, bermusyawarah, bermakar untuk melakukan tindakan membahayakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Silakan dibaca. Pada peristiwa ini Allah menurunkan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru litusbituka aw yaqtuluka. Liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu, mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Quran Surat Al-Anfal ayat 30. Barakallahu fikum jamaah. Ini sebenarnya yang terjadi. Tatkala seorang muslim menghadapi tipu daya musuh-musuh mereka. Yang mereka mungkin berkonspirasi, mereka punya harta lebih, mereka memiliki persenjataan yang lebih lengkap. Jangan lupa, kalau engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Engkau dapat melihat bagaimana tipu daya Fir'aun. Yang dia ingin menghabisi Bani Israel, dimulai dengan membunuh anak laki-laki mereka, bayi laki-laki. Lahir Nabi Musa alaihissalam. Dipelihara oleh Fir'aun sendiri. Hidup di istana Fir'aun. Ada hal-hal yang mungkin gak masuk akal. Tapi Allah kalau mau, Allah katakan kun fayakun. Ketika tentara Fir'aun mengejar Nabi Musa alaihissalam sampai ke pinggir laut. Orang-orang dari kalangan Bani Israel melihat tentara Fir'aun di belakang, melihat lautan di depan mereka. Mereka mengatakan, inna lamudrakun. Habis kita sudah. Kita akan mati dibantai oleh Fir'aun. Apa kata Nabi Musa alaihissalam? Kalla. Enggak. Inna ma'ya rabbi sayahdin. Sesungguhnya bersamaku ada Rabbku yang akan memberikan petunjuk kepadaku. Ketika jalan itu buntu. Menurutmu. Tapi buat Allah gak ada jalan buntu. Allah akan berikan jalan keluar. Dan terbukti. Lautan itu terbelah jemaah. Dan mereka melewatin. Jalan di lautan yang kering. Sampai ke tempat yang selamat. Nabi kita Muhammad alaihissalam. Tuh orang-orang kafir. Bagaimana mereka dilewatin sama Nabi alaihissalam. Tanpa ada yang melihat Rasul SAW. Kekuatan siapa? Allah Rabbul Alamin. InsyaAllah kita akan lanjutkan cerita hijrahnya Rasul SAW. Bagaimana kemudian beliau berangkat ke rumahnya Abu Bakar. Kemudian bagaimana beliau bersembunyi di gua. Thawr ya. Supaya lengkap insyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Barakallahu fiik. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Naam, tafadhali. Ya, sebentar Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, izin bertanya. Begini Ustaz, ana sudah hijrah namun ada satu perbuatan haram, yaitu masturbasi yang masih ana kerjakan, padahal ana tahu itu dosa dan akibat dari perbuatan tersebut. Tetapi ana masih tetap saja melakukannya. Itu apakah Allah belum ridho dengan hijrah ana atau ada solusi Ustaz untuk meninggalkannya? Jazakallah khairan. Barakallahu fiik. Ya jemaah. ketika seorang hijrah, bukan berarti dia selamat dari dosa. Sudah menjadi kodrat manusia. Kullu bani Adam khata. Semua anak Adam itu melakukan kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baiknya orang yang melakukan dosa adalah yang kembali bertobat kepada Allah SWT. Yang harus dilakukan seorang muslim adalah menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang menyebabkan dia nanti berbuat dosa lagi. Kalau tadi dia bertanya, kenapa dia masih melakukan itu? Padahal dia sudah hijrah. Ya mungkin hijrahnya belum sempurna. Atau hijrahnya sudah sempurna, tapi dia terjebak dalam dosa itu lagi, terjebak dalam dosa itu lagi. Nasihat ana bertobat. Kembali kepada Allah SWT. Penuhi syarat tobat itu. Bertekad untuk tidak mengulangi. Selain bertekad untuk tidak mengulangi, perlu adanya tindakan-tindakan, amal-amal soleh yang menyebabkan dirimu benci dengan perbuatan dosa yang kau lakukan. Karena syarat tobat itu bertekad untuk tidak mengulangi. Maka insya Allah, dengan kita memperbanyak amal soleh, menjauhi, menghindari tempat-tempat atau sarana-sarana yang membuat kita mengulangi perbuatan dosa itu, semoga antum dijaga sama Allah SWT. Maka banyak-banyak istighfar, jangan meremehkan dosa. Sebagian mengatakan kan dosanya enggak dosa besar. Karena dosa itu dapat mengantarkan kepada kesyirikan, ya. Hindarin fitnah mata. Semoga Allah menjaga dirimu. Dan yang terakhir baca doa. Yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengajarkan sebuah doa. Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri mani. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan keburukan telingaku, pendengaranku, keburukan penglihatanku, keburukan lisanku, keburukan hatiku, dan keburukan air maniku. Baca doa itu. Semoga Allah menyelamatkan dirimu dari dosa-dosa. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz, ana mau tanya. Setelah ana hijrah, namun lingkungan di sekitar budaya lebih banyak daripada syariat, terutama orang tua ana, Ustaz. Ketika ana memberitahu bahwa acara yang tidak sesuai dengan syariat itu tidak dibolehkan, namun dia marah. Yang kedua, ana sudah menikah, mempunyai anak, dan saya ingin berhijrah dari kampung ana ke daerah yang banyak kajian sunnah. Namun masih bimbang, karena ketika ana hijrah, ana memulai pekerjaan dari nol lagi. Mohon penjelasannya Ustadz, syukron jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Naam jamaah. Di sini ada dua pertanyaannya. Pertanyaan pertama, ketika seorang hijrah, kadangkala dia menimbulkan riak-riak di dalam rumahnya. Orang tuanya yang tidak setuju, ya. Ibunya, ayahnya, lingkungan yang tidak mendukung. Karena mereka terbiasa dengan tradisi-tradisi budaya-budaya yang sejatinya tidak diperintahkan dalam agama. Bagaimana caramu untuk menyampaikan sunnah ini? Maka sampaikan kepada mereka tentang sunnah Nabi SAW. Nabi itu ternyata, memang ngobrol sama orang tua, ayah, ibu, afwan ya ayah. Ternyata sunnahnya Nabi itu kayak gini ayah. Sudah. Kita bikin mereka berpikir. Nanti karena orang tua itu merasa lebih pintar dari anaknya. Lebih ngerti. Maka tunjukkan nih ayah gak tahu tuh. Dengan cara tadi, ternyata ayah aku baca kayak gini sunnah. Kalau orang lahiran itu seperti ini ya. Kalau orang itu meninggal seperti ini. Kalau orang itu menikah seperti ini. Ini loh Nabi SAW ketika putrinya meninggal. Ketika putrinya lahir. Cucunya lahiran. Semua itu ada dalam kehidupan Nabi SAW. Maka bikin orang tua cinta kepada Nabi SAW. Engkau ceritakan tentang sunnah-sunnah Nabi SAW. Dengan harapan ketika orang tua sudah mulai dapat pesannya. Yaitu beramal sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Maka dia akan bertanya, yang aku kerjakan ini sesuai gak sama sunnah Nabi SAW? Maka dengan cara itu semoga orang tua bisa menerima. Tapi sekali lagi, kalau bicara dakwah nih, kita hanya menyampaikan dengan cara yang penuh dengan hikmah. Adapun yang memberikan hidayah itu Allah Azza wa Jalla. Adapun pertanyaan yang kedua berkaitan dengan dia mau hijrah. Engkau lihat, hijrah ini bisa wajib, bisa sunnah. Kapan jadi wajib? Ketika seorang muslim tidak mampu menegakkan agamanya di tempat itu. Maka wajib buat dia. Tapi ketika dia mampu menegakkan agamanya, hanya berat. Bicara berat. Karena masyarakat belum paham, belum ngerti. Ya. Di sini, antum gak diwajibkan. Tapi antum dianjurkan kalau memang ada tempat yang lebih indah. Lalu kalau antum bicara gimana Ustaz nanti mulai kerja ya. Ya kalau memang antum sudah niat hijrah, bismillah. Dengan catatan, niat antum sudah benar, tekad antum sudah kuat, musyawarah sama istri. Kemudian setelah itu pindah, bicara kerja mulai dari nol, ya. Para sahabat Nabi ketika hijrah, emangnya kerja apa mereka? Ketika mereka memutuskan hijrah. Yang ada dalam benak para sahabat ketika hijrah, menyelamatkan keimanan mereka. Menyelamatkan agama mereka. Bukan masalah ekonomi. Nah, tapi kan harus dipikirkan, Ustaz, iya. Tapi kalau pilihannya dua, engkau tetap punya pekerjaan, hidup nyaman, tapi agamamu terancam. Atau yang kedua, agamamu aman, damai, ekonomimu terancam. Masalah ekonomi bisa diatur lah. Ya, maka lihat kondisimu. Kalau memang tadi engkau sudah memutuskan hijrah, kalau bicara wajib, ya sudah. Kalau bicara wajib tuh nggak ada pilihan jamaah. Tapi kalau belum wajib, ana masih bisa sih menjalankan agama dengan baik di situ. Cuma ya ingin yang lebih nyaman, ingin yang lebih baik. Ya ini berarti nggak wajib buat engkau. Tinggal kesiapan mentalmu untuk pindah dari tempat tersebut. Atau engkau tetap di sana, tapi belajar yang lebih baik. Sehingga mungkin keberadaanmu di tempat itu menjadi lentera sunnah. Tunjukkan akhlak yang mulia. Bikin orang-orang itu faham bahwa sunnah Nabi SAW itu indah dan tidak memberatkan. Semoga dengan cara seperti itu, ya engkau tetap di tempatmu, tapi dapat memberikan manfaat buat keluarga dan orang-orang di sekitarmu. Hada wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau menanyakan dalam hadis riwayat Muslim bahwa majelis ilmu dikelilingi malaikat. Apakah kajian online di saat pandemi ini termasuk majelis yang dikelilingi malaikat? Nah, jazakallahu khair. Barakallahu fikum ya. Iya. Kalau bicara majelis ilmu dalam kondisi orang berjauhan. Tapi kalau dia benar-benar duduk nuntut ilmu. Duduk nih. Ustadznya menyampaikan. Enggak, ustadznya bukan rekaman. Ustadznya memang ada menyampaikan. Dan engkau duduk menyimak, mengikuti. Kalau di situ ada majelis, ini tentu lebih mulia. Artinya kajiannya online, tapi di situ ada majelis ilmu. Ada orang-orang yang berkumpul. Namun karena kondisi kita ini di tempat yang berbeda-beda, insya Allah tetap akan mendapatkan berkah dari ilmu tersebut. Mendapatkan ketenangan. Asalkan benar. Soalnya kadangkala ngaji online ini tapi sibuk ke dapur, sibuk makan. Ya. Jadi dia gak bermajelis. Namun ketika dia majelis duduk serius, semoga dia mendapatkan berkah menuntut ilmu tersebut. Sebagaimana dijelaskan oleh para masyayikh itu jamaah. Berkaitan dengan berkah dari majelis ilmu tersebut. Jadi kondisi yang menuntut kita untuk seperti ini, tapi tetap Allah Azza wa Jalla akan memberikan rahmatnya, sakinahnya, kalau bicara turunnya malaikat, wallahu a'lam bishawab. Tapi jangan sampai itu membuat antum ciut hatinya untuk ngaji. Ketika ada majelis ilmu yang offline, datang. Tapi tatkala sekarang kondisinya seperti ini, jangan akhirnya, enggak mau ngaji online. Jangan sombong. Jangan meremehkan orang yang ngaji online. Ketika engkau mampu untuk offline, alhamdulillah. Tinggal berikan arahan kepada kawan-kawan yang tidak mau offline, yang hanya mengandalkan jaringan online. Tapi kita jangan meremehkan mereka juga. Kita sampaikan, antum alhamdulillah ini sekarang sudah mulai dibuka masjid, sudah mulai offline ya. Masa antum enggak datang? Kalau memang daerahnya sudah aman, sudah ya tadi mungkin zonanya sudah zona hijau ya, pemerintah juga sudah membolehkan, maka tetap langkah kaki kita ke masjid ya. Duduk di sana, di rumah Allah Azza wa Jal, tentunya berbeda dengan online di rumah masing-masing. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Ustaz, bagaimana kita menumbuhkan rasa cinta karena iman seperti cintanya Ummu Salamah kepada Abu Salamah? Karena dalam perjalanan banyak ujian dalam membina cinta itu. Jazakallahu khair, Ustaz. Barakallahu fikum. Naam jamaah. Kalau nih suami istri, kadangkala memang dari awal pernikahan tersebut yang dilihat itu bukan ketakwaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sang suami melihat kepada istri dari sisi paras wajahnya, bentuk tubuhnya, hanya itu yang dipandang sama dia. Bahkan kadangkala istri dia belum melaksanakan perintah-perintah Allah, itu dia enggak ada masalah. Karena memang titik berat dia memilih itu perempuan adalah faktor dunia. Begitu pula istri menerima suaminya bukan karena suaminya taat sholat lima waktu, bukan karena suaminya orang yang berbakti sama orang tuanya, tapi dalam pandangan dia suaminya ganteng dan fulus. Sehingga dari awalnya ada yang salah. Tapi kalau sudah terjadi, maka bagaimana sekarang menumbuhkan cinta tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Ingat, awthaqu ural iman, tali keimanan yang paling kokoh, pegangan keimanan yang paling kokoh itu adalah al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Cinta karena Allah, benci karena Allah. Kalau bicara menumbuhkan cinta karena Allah, maka ketaatan yang harus ditumbuhkan di dalam rumah. Rumah nih penuh ketaatan, bukan kemaksiatan. Sholat tepat waktu, ngaji. Sehingga sang istri melihat suaminya taat sama Allah, dia sayang sama suaminya. Bukan karena uangnya. Dia lihat suaminya di malam hari, sholat malam, ya Allah, Masya Allah. Mudah-mudahan masuk surga sama suamiku. Sang suami melihat istrinya ngajarin anaknya baca Quran, ya hafalan Quran. Sang suami melihat, ya Allah, mudah-mudahan jadi pahala. Semakin cinta kepada istrinya. Sang istri semakin cinta kepada suaminya karena Allah. Gimana? Ya tadi ketaatan. Tinggalkan kemaksiatan. Saling mengingatkan. Di malam hari membangunkan istrinya untuk sholat malam. Istri membangunkan suaminya untuk sholat malam. Memperbanyak sedekah ketika punya uang lebih. Saling mengingatkan, bang, yuk gimana duit ini ya. Aku punya uang lebih, aku kepingin sedekah ya. Suaminya juga seperti itu. Maka insya Allah tatkala rumah itu makmur dengan ketaatan, maka cinta karena Allah akan tumbuh. Dan benci karena Allah juga harus hadir. Ketika melihat suaminya telat-telat sholatnya. Sang suami melihat istrinya telat-telat ibadahnya. Maka di sini sang suami benci karena Allah. Karena sang istri melakukan perbuatan yang tidak disukai Allah Azza wa Jal. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Dalam perjalanan hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu, apakah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam selalu hanya berdua saja, atau ada orang yang kemudian membersamai? Dan perjalanan tersebut ditempuh berapa lama? Syukron Ustadz, barakallahu fiik. Barakallahu fiikum. Ya, pertanyaan ini sebenarnya belum waktunya, karena kita masih sampai keluarnya Nabi alaihissalatu wasallam dari rumahnya. Tapi secara ringkas, Nabi alaihi salatu wasallam berdua bersama Abu Bakar dari kota Mekah menuju ke Gua Thur. Ke gua nantinya. Itu berdua. Nanti dari sana menuju ke Mekah mereka berempat. Ada satu budaknya Abu Bakar yang mendampingi. Ada satu lagi Abdullah bin Uraiqit, penunjuk jalan. Kenapa perlu penunjuk jalan? Islamnya realistis ya. Allah pun menyuruh kita untuk ya usaha. Jadi penunjuk jalannya ini orang kafir. Yang sangat ahli dengan jalan. Kalau sekarang mungkin Google Map ya. Itu Google Map-nya orang kafir. Maka mereka berempat. Jadi Nabi bersama Abu Bakar itu di gua. Setelah itu mereka berempat. Yang satu penunjuk jalan, yang satu sebagai pelayan dalam perjalanan itu sampai ke kota Madinah. Insyaallah kita akan bahas lebih dalam lagi tentang perjalanan itu. Barakallahu fikum. Nah. Saat pertanyaannya sudah habis. Masya Allah. Taib. Jamaah rahimakumullah. Berkaitan dengan perjalanan hijrah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka seorang Muslim hendaklah mengambil pelajaran, membaca. Kita ini sekarang ya sering mendengar kata-kata hijrah, hijrah, bahkan ada macam-macam lah komunitas hijrah. Kadangkala mereka hijrah nggak total, atau mereka sendiri berpikir hijrah itu hanya mengganti penampilan. Hijrah yang sebenarnya adalah kata Nabi alaihissalatu wassalam, wal muhajir man hajara manahallahu anhu. Yang disebut orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah engkau duduk mengkaji apakah hijrahku benar atau tidak. Ya, mungkin secara penampilan. Karena ada yang sudah hijrah, yang udah ngaji alhamdulillah, tapi masih melakukan perbuatan-perbuatan yang terlarang. Maka hijrahmu hendaklah dikoreksi kembali. Ada yang berpikir hijrah karena niatan duniawi, niatan mendapatkan ekonomi yang lebih baik ya, mendapatkan kehidupan yang lebih nyaman. Ingat, hijrah itu karena Allah Subhanahu wa taala, untuk menyelamatkan agamamu. Dan Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu bergantung dengan niatnya. Wa innama likulli mri'in ma nawa. Semua orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh dengan hijrah. Dengan yang kita sedang bicarakan. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Kalau hijrahnya itu karena dunia. Jadi casingnya hijrah. Casingnya itu memang dia pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Tapi yang ada dalam benak dia adalah untuk memperbaiki ekonomi. Maka ya hijrahnya kepada apa yang dia niatkan. Ini buat kawan-kawan yang hijrah. Jangan sampai antum mempermalu nama sunnah. Karena niatnya bukan lillahi ta'ala. Niatkan lillahi ta'ala bukan karena dunia. Wa man kanat hijratuhu limra'atin. Nikahnya karena perempuan. Berapa banyak kita melihat ya, ada laki-laki yang karena istrinya muslimah, maka dia akhirnya bersyahadat. Hanya sekedar untuk menikah itu perempuan. Setelah terjadi pernikahan, setelah mendapatkan buku nikah, dia balik lagi kafir. Karena memang tujuan perpindahan dia itu hanya untuk wanita. Ada yang tujuan perpindahannya hanya untuk dunia. Maka niatnya kepada apa yang dia tuju. Tapi faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya menuju kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya menuju kepada Allah dan Rasul. Bicara niat hijrah kepada Allah dan Rasulnya menuntut antum untuk tahu apa yang Allah inginkan dan apa yang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam inginkan. Terkadang nih teman-teman yang hijrah, alhamdulillah kita gembira jemaah, kita berbahagia. Kadang-kadang mereka mengalami kesulitan ekonomi, kadang-kadang mereka bekerja. Ada kawan-kawan yang kesian ya, mereka direkrut untuk bekerja. Tolong kerjanya itu sesuai dengan yang Allah inginkan dan Rasulnya. Al-mu'minun ala syurutihim. Belajar lagi. Kontrak kerja harus dipenuhin. Selama syarat-syaratnya itu tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya, maka penuhin. Karena ada yang lucu kadang-kadang teman-teman yang hijrah di jamaah. Ketika dia bekerja, karena umumnya kerja masuk jam 7 atau jam 8, sampai jam 4 sore. Tahu-tahu ada kajian jam 9, dia absen. Karena ada kajian, kita kan hijrah udah. Jadi lebih penting kajian daripada bekerja. Naam, lebih penting kajian. Tapi kalau engkau punya kontrak kerja yang harus engkau penuhi. Ngaji tetap, cari waktu yang lain. Cari waktu yang luang. Sempatkan, engkau bekerja sampai jam 4, engkau bisa ngaji yang habis maghrib. Engkau bisa ngaji ba'dal isya, engkau bisa ngaji ba'dal fajr. Karena kadangkala kita menghadapi kawan-kawan yang hijrah, yang ya dedikasi kerjanya itu rendah. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu." Allah itu mencintai apabila kalian bekerja, melakukan sebuah pekerjaan, menyempurnakan pekerjaan. Dunia dan akhirat. Makanya muslim itu ketika dia hijrah, antum bisa lihat ya, ini kawan-kawan yang baru hijrah, semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya. Beberapa tempat kajian itu di perusahaan ya, di sekolahan, di kantor-kantor, itu semakin ramai dikunjungi. Bahkan secara manajemen membolehkan kajian itu ada. Karena mereka melihat ada hasilnya. Mereka ketika ngaji, muslim ini ketika taat sama Allah, ternyata itu berdampak kepada pekerjaan dia. Jadi penampilan dia berubah, cara kerja dia berubah, semangat dia berubah, dan perjuangan dia untuk menyempurnakan pekerjaannya berubah. Ada seorang polisi, ya dia sudah berpangkat lah. Dia cerita, pernah dia ke sebuah kantor di Jakarta, milik orang non-muslim. Ini polisi Masya Allah udah cingkrang jemaah. Dia sama istrinya. Ketika dia lewat ke di ruang rapat, polisi ini ditontonin sama orang yang di dalam ruang rapat tersebut. Dia jadi gak enak, akhirnya dia ke toilet kalau gak salah. Pulang dari toilet, dia balik lagi. Kembali dia yang nontonin orang-orang yang di dalam ruang rapat tersebut. Dilihat tuh, ternyata pada pakai jenggot ya mereka ya. Berkerudung, kemudian juga sudah gak isbal. Lalu selesai dari ruang rapat itu dia ketemu sama bosnya. Dia bertanya kepada bos perusahaan itu, "Gimana menurut Bapak orang-orang yang ada dalam sana?" Kata dia, "Bagus-bagus kerjaannya. Mereka kerja benar-benar." Dan inilah hijrah. Tunjukkan bosnya, ketika engkau hijrah, ketika engkau belajar agama ini, engkau semakin tahu dengan kewajiban-kewajiban dirimu. Engkau semakin faham dengan apa yang Allah cintai dan apa yang Allah benci. Ketika bekerja cari dunia, yang benar kerjanya. Ketika engkau mendapatkan musibah, sabar. Jangan menyalahkan hijrahnya. Kebaikan itu datangnya dari Allah dan keburukan itu datangnya dari kita sendiri. Insya Allah kita akan lanjutkan bagaimana perjalanan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana perjuangan beliau, bagaimana pengorbanan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan nanti ada pelajaran-pelajaran penting bagaimana seorang Muslim ketika bekerja profesional, ketika waktunya ibadah, ibadah. Nabi Alaihissalatu Wassalam kalau masuk rumah, beliau jadi suami, beliau jadi kepala rumah tangga. Bantuin istrinya. Ketika waktunya sholat, apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Fa'ka'annahu la ya'rifuna wa la na'rifu. Seakan-akan Nabi gak kenal sama kita dan kita gak kenal sama Nabi SAW. Barakallahu fikum jamaah. Semoga Allah memudahkan kita untuk meneladani Rasulullah SAW dan mati husnul khatimah. Jazakumullah khairan. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka. وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.